tresno ko mong dingdos lira mo sing ta saya neng atiku sa tenane aku wes cinta mati nanging kowe ra tau ngerti gede rasa sayangku. Semoga menjadi pasangan hidupku di masa depan.